Ini kita akan meneruskan bacaan kita Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Di sini akan beliau sebutkan termasuk dari Al-Kabair dosa besar berikutnya adalah Al-Khuruj anil jamaah, keluar atau memberontak dari jamaah, atau kalau dalam istilah kita sekarang ini memberontak kepada pemerintahan yang sah. Demikian disebutkan. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh untuk melakukan pemberontakan atau hal-hal yang semisal itu. Untuk kita ini berhati-hati tentang permasalahan ini, bahkan disebutkan di sini termasuk dari dosa besar. Beliau menyebutkan di sini tiga hadis yang menyebutkan permasalahan ini. Yang pertama, sebenarnya beliau menyebutkan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 115. Ya. Demikian juga surat Al-Imran. Wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas bagi dia itu petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemanapun yang dia itu berpaling. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu jelek-jelek tempat. Ini termasuk, ya, termasuk dari dalil tidak bolehnya khuruj memberontak terhadap jamaah demikian juga pemerintah kaum muslimin. Ini dalilnya. Ya wa tabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang selain jalannya kaum mukminin. Kemudian wa qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ihwan. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Ini menunjukkan juga untuk kita berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berpecah belah. Kemudian disebutkan hadis yang pertama, hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis nomor 114. Marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dari pemimpinnya sesuatu, paling sekir hendaknya kita bersabar. Hendaknya dia bersabar. Ya demikian. Dengan bersabar itu insyaallah kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu man kharaja min sultan, sesungguhnya orang yang keluar minas sultan, dari sultan, raja, pemerintah, kita sibr, seukuran sibr satu jengkal, ya, satu jengkal, mata mitatal jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan kematian jahiliyah. Akhrajah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semua Imam Nawawi di sini, ini suatu pemahaman yang hendaknya kita pahami dari para ulama salafus saleh. Bukan berarti dia matinya seperti orang jahiliyah, kemudian tidak dikuburkan, tidak kemudian disolati kafir dan sebagainya. Kalau tidak ada jamaah dan sebagainya, maksudnya jamaah mereka, imam mereka. Ya, karena pendapat ini dipakai oleh ulama, LDI dan sebagainya. Kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada bayat, berarti mati jahiliyah. Ya, ini seperti anjing dan sebagainya. Tidak berimam dengan imam mereka itu, sepihak pimpinan mereka saja, maka mati jahiliyah, tidak perlu sholat dan sebagainya. Ustaz. Sebutkan di sini oleh Imam Nawawi, juga dibawakan oleh Ibnu Hajar juga. Sebutkan di Fathul Bari wal Murad bil mitah mitatil jahiliyah, yang dimaksud dengan kematian jahiliyah di sini halul maut, kal mauti ahli jahiliyah ala dolar, yaitu keadaan dia sebagaimana keadaan ahli jahiliyah ala dolar, di atas kesesatan. Demikian keadaan seperti di atas kesesatan, bukan berarti mati jahiliyah, tidak disurati dan sebagainya. Keadaan dia itu seperti keadaan orang jahiliyah. Demikian walisa lahu imam mutok, kenapa imam, ya ini ahli jahiliyah itu tidak ada pemimpin yang ditaati. Ya demikian maksudnya, bukan berarti maksudnya mereka itu kafir dan sebagainya, tidak. Kenapa dikatakan seperti saja, bukan berarti mereka itu kafir? Wa yadu anal murad bil jahiliyah atasbih, maksudnya jahiliyah di sini tasbih, mirip saja. Sebagaimana Nabi menyebutkan man faraqal jamaah, si barang siapa yang menyelisih jamaah satu jengkal, faka'annama, seakan-akan. Lihat ini, seakan-akan, bukan berarti dia sudah kafir, bukan itu maksudnya. Seakan-akan riqatul Islam min uluki, seakan-akan dia itu melepaskan ikatan ribqah, ikatan Islam di lehernya. Demikian maknanya. Ini demikian mereka menyebutkan. Berkata Imam Nawawi, wajma'ul sunnah alla yanazil asrukan bil fis. Ijma'ul sunnah untuk tidak melepaskan, ya, tidak berlepas diri dari pemimpin itu, ya, demikian ijma. Karena kefasikan mereka lakukan. Mereka melakukan kefasikan dosa, kemudian kita berlepas diri dari mereka. Tidak. Tidak melepaskan kepemimpinan mereka. Ya, demikian disebutkan oleh beliau. Kalau ulama, ya, wasabu adamil inzain izali, kenapa kita tidak, sebab kita tidak melepaskan dari yang keterikatan dengan mereka, wa tahrimul khuruj, demikian juga haramnya untuk memberontak alaih atas mereka. Apa itu bisa ditulis? Lima yang taratab ala zalika minal fitan. Karena kalau kita memberontak, maka muncul di situ fitnah. Fitnah. Wa iraqati dima, tertumpahnya darah. Wa fasad datil bain, kerusakan di antara hubungan satu dengan yang lain. Fatakunul mafsadah fi azlihi, maka bahaya dengan melepaskan ketaatan itu aksar minha fi baqaihi, lebih banyak daripada kita tetap berpegang dengan mereka. Paham ya? Jadi termasuk dosa besar. Sebutkan tadi, ya, di antara hikmahnya tadi, tertumpah darah dan sebagainya. Kita perhatikan sampai sekarang beberapa tempat di Yaman, Tunisia, demikian juga tempat-tempat yang lain, Suria itu, Allah Muslim. Kemudian sebutkan berikutnya hadis nomor 115, wali Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Wa lima muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di a'immah, akan datang setelahku pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihadi, tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, wa la yastanun bi sunnati, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, wa sayakunu fihim rijal qulubuhum qulubu syaitan, akan datang di antara pemimpin-pemimpin itu, ya, orang-orang yang hati mereka itu seperti hatinya setan. Fidusman ins, di beluk badannya manusia. Badannya manusia tetapi apa? Hatinya setan. Kalau Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, qultu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa asna, bagaimana aku berbuat? In adraktu dhalik, kalau aku mendapatnya demikian itu. Lihat nih, sahabat mengatakan seperti itu kepada Nabi. Kalau apa Nabi SAW mengatakan, tasma' wa tuti, kamu dengar dan kamu taati al-amir, pemimpin itu. Wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu, kita tetap taat. Demikian juga mendengar selama mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bermaksiat tidak kita lakukan perintah dia. Wa aqada malak, dan mengambil hartamu, fasma' wa ati, dengar dan taatlah. Demikian. Bukan kemudian ini kita jaban karena mengikuti para ulama salafus saleh, yakni penakut dan sebagainya, tidak.